السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة ومنامه الغامرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أنجم الظاهرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في الدنيا والأخرى: فكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. الحمد لله بشكر من تفنجتكم حضرات الله سبحانه وتعالى yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya serta nikmat kesehatan dan panjang umur sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul dan bermuajahah dalam suasana menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian sekaligus kita mentakmirkan, mensyiarkan, menghidupkan bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan: "Man faraha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadihi ala niran." Siapa yang gembira akan kedatangan, akan kehadiran bulan suci Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan baginya tubuhnya dari siksa api neraka. Mudah-mudahan bagian kita pada saat ini adalah salah satu dari menghidupkan kegembiraan menyambut datangnya dan mengisi di bulan suci Ramadan, sehingga kita termasuk dari bagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Salawat dan salam semoga mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau di akhir zaman. Yang menghormati dan menghormatkan Bapak alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, tatuha dan pemuka kampung, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada panitia takmir Ramadan yang telah mempercayakan kepada kami untuk memberikan tausiah subuh di bulan Ramadan hari yang ke-8 pada saat ini dengan tema etika berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kepercayaan ini dapat kami emban sebagai amanah, sehingga apapun nanti yang disampaikan, segala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala dan segala yang kekeliruan atau khilaf dan sebagainya, itu adalah semata karena dari pengetahuan kami yang tidak apa-apanya dibanding Bapak dan Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Bapak dan Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi mengatakan: "Ya abdi, wahai hamba-Ku, minta doa wa minal ijabah." Kalian berdoa dan kami yang mengabulkannya. Jadi di bulan suci Ramadan ini, dalam bentuk apapun doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minka su'al wa minan nawal. Ujar Allah, kalian bertanya, maka kami akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kamu. Apapun yang kita tanyakan, baik yang masih tersirat di dalam hati, maupun pertanyaan yang sudah keluar dari lisan kita, maka segera kita akan mendapatkan jawabannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minkal istighfar wa minal ghufran. Kalian memohon pengampunan kepada kami, kata Allah, maka kami akan segera mengampuni dari dosa-dosamu. Artinya pada bulan Ramadan ini, segala bentuk kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, manakala kita mau bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka taubat kita akan segera diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sehubungan dengan tema yang diberikan kepada kami tentang etika berpuasa, bahwa bagaimana kita makhluk, puasa itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan kelas puasa orang-orang awam atau kelas umum, di mana tingkatan ini semua orang bisa dan sanggup berpuasa. Apa yang dipuasakan pada tingkatan ini hanya menahan perut dan kemaluan untuk tidak memenuhi keinginan syahwat. Jadi lebih dari itu tidak ada yang dilakukan. Yang ditahan masalah perut, masalah makan dan minum, masalah kemaluan, dengan tidak memenuhi keinginan-keinginan syahwat, keinginan hawa nafsu. Ini puasa kelas yang pertama, tingkatan yang pertama. Artinya manakala kita berada di dalam puasa seperti ini, maka kita baru berada di tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang lebih baik, lebih bagus dari tingkatan pertama, namanya puasa khusus atau puasa bagi orang-orang awam. Puasa ini lebih tertentu, lebih ditekankan kepada hal-hal tidak hanya menahan perut dan kemaluan saja, tetapi lebih dari itu puasa yang kedua ini adalah puasa bagi orang-orang yang soleh, yang menahan semua anggota tubuhnya untuk tidak berbuat dosa. Jadi semua anggota tubuh, apakah anggota tubuh yang terlihat nampak di dalam tubuh kita ini, maupun anggota tubuh yang tidak terlihat, adalah ditahan untuk tidak melakukan dosa. Di dalam Suratul Nafi'in disebutkan ada lima hal agar tubuh kita ini tidak melakukan dosa. Yang pertama, kita disuruh menahan mata dari segala hal-hal yang dibenci oleh syarak, dari hal-hal yang dibenci oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala pada saat kita berpuasa, kita tanpa kita sadari, mata kita ini diperlihatkan kepada hal-hal yang dibenci oleh agama, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya pada saat kita jalan-jalan pagi, apalagi subuh minggu, di kampung ini tidak mustahil, sudah kaya itu sudah membudaya, kalau minggu bulan Ramadan, maka banyaklah hadir orang-orang planet yang diturunkan. Kenapa turun orang planet? Karena pakaian-pakaian yang tidak pantas itu banyak dikenakan oleh orang-orang. Saya tidak mengetahui apakah ini orang-orang yang beragama Islam atau mereka yang tidak beragama Islam, karena tidak pernah juga bertanya. Pakaiannya ini kayaknya kurang pantas dikenakan, mengundang keinginan, mengundang nafsu birahi, umat yang sudah bapak ayah itu kayak kurang berenang. Pakaian ini kayak kurang berenang, jahitannya benar. Di atas kepala lintuput, bilanya sudah subuh itu di jalanan. Ada juga yang benangnya nampak, cukup benangnya. Kainnya tulang nangkara cukup, harus benar di bagian bahunya ini. Nah itu jarak anak-anak di bawah wahin gimpak dan belum lagi hal seperti ini, sudahnya dengan pakaian perawakan enggak pakai baju paut. Pantas dan tidak pantas itu nomor 16. Yang penting dia pakai pakaian itu, dia kenakan pakaian itu mejeng. Dan sana kemari, belum lagi yang laki-lakinya tanpa disadari bahwa dia sedang berpuasa. Dibonceng di belakang, lebut kebutan, itu bukan bakanakan sama anu-anu. Menang tua Tuhan nanti ini. Artinya udah tangguh, aku udah melihat kan aja sini, cuma terlihat. Tapi nanganan di dalam agama, bila kita melihat ini cukup sekali. Sekali doa aja sini aku melihat. Tapi bahannya, mulai dihilir sampai umur mata sikit. Nanti kok kau pulang menaruh beliau, aja sikit. Ini kalau tingkatan puasa yang kedua, maka sudah mulai kurang pahala puasanya. Yang kedua, memelihara lidah dari pergunjingan, dari berdusta, dari adu domba, dari sumpah palsu, dan sebagainya. Rasulullah mengatakan, "Man satu asya tuhbitu saum." Kata Rasulullah, 5 macam yang dapat membatalkan pahala puasa. Artinya kalau yang 5 macam ini kita lakukan, maka pahala puasanya hilang. Yang pertama, kata Rasulullah, al-kadzibu berdusta. Aku jadi ada berdusta pada cuma perkara mampu orang lagi kan jam 9 tulah ke pasar hanya masuk ke warung sepatu ini pas foto separuh badan kelihatan batin lawan sandal aja untung boleh ke rumah kemainnya aja. Apa jangan pikir, belum pernah kau hari ini lah. Ih, bujur jemputnya nombornya datang lapar. Maaf, ya Alhamdulillah. Sekarang kita menjalankan kewajiban. Oh, jangan ngelakin. Asal apa aku menyanyi. Itu jangan pikir gua bertimpung masuk ya. Banyak bertimpung lah, soalnya muntah. Ngelakin muntah. Apa kan keluar? Ini, lawan intalu. Intalu ini kan lebih gila-gila, keluarnya terserap. Kita bangunan. Sao, jantung bini. Perasaan terus awal tadi kita kerja makan bini. Kenapa dia muntah bini? Oh, jangan laki dari dapur. Umumnya inilah kelebihan bulan Ramadan, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat merubah nasib menjadi bini. Oh, maharatnya. Yang bini ini rasa curiga-curiga juga. Jangan bini nak besok dilabaikan keluar diri ini. Kemana abis kamu tinggi di sana? Besok yang jam 6 sama keluar pulang nunggak ini diiringi oleh anak-anak. Hanya masuk ke warung kecil nunggu gitu gitu. Perjalanan mama bila abis kamu itu ambil nanda abis kamu jangan dikiau. Diambil anak-anak tanda boleh ke rumah mak di sana apa? Kemana abis kamu di warung kecil nunggu gitu di pasar itu? Oh iya pak, sudah. Boleh kandali kan? Iya. Dan banyak kan? Datang ke rumah. Wah, nah kayak semalam gua. Tidak boleh. Lapang benar rumahnya Eko Atarin. Lapang pada semua. Ih, jangan rumahnya. Jangan gini dasar. Lapang benar. Apalagi puasanya biar di jalanan ke pasar. Wah, uyuhnya. Ih, jangan mati dan setuju. Nih. Barang-barang. Asar hari ini, asar benar pun menyanyi apa jenom ini, apa pembukaan kita hari ini, Hujan lebih itu ada air di dalam tutup. Saya membuka, soalnya sandal atau patah. Kok hujan lagi, kenapa nih? Nah, jangan bini ini, apa nyanyi-nyanyi kekuatan Allah SWT. Dan pembalasan yang bini hapus. Ini, bapak rangkut begitu sudah pada puas, tak berdusta kalian. Yang kedua, ujar Rasulullah yang membatalkan pahala puasa, wal-ghibatu, menggibah. Menggibah itu, kata Rasulullah adalah menyebut hal-hal yang ada pada diri seseorang. Jadi pada diri seseorang itu ada, kenyataannya ada, kita tambah, itu maknanya ghibah. Satu saat ada seorang sahabat berkunjung ke rumah Rasulullah. Sahabat ini, minta maaf, orangnya cebol. Pendek, cuma tangannya lebih panjang, lebih menjuntai melewati lutut. Kita bisa keluar melihat penampilan sahabat ini. Kemudian begitu sahabat pulang, kita bisa berkata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang yang tadi itu pendek ya, tangannya lebih panjang. Kata Rasulullah, itu adalah bagian dari ghibah. Kalau baru saja menggibah, haram kau lakukan. Kau harus minta maaf kepada sahabatku. Menyambat apa adanya. Batal, hilang pahala puasa. Jadi begitu saja apa pinang kehidupannya. Nah, menghibah kan? Ada perasaan. Yang ketiga, warnami masuk memfitnah. Jadi kalau menghibah menyebut apa adanya, kalau memfitnah menyebut orang namun yang disebut nanti pandai itu ternyata pada diri orang ini fitnah nyamba-nyamba ada perasaan nunggu-nunggu buka puasa duduk-duduk di pelataran makanya ini ada bimbingan kasihan harap jiwa bahaya bahaya membanal sudah apa aja kawan apa aja tetangga kita tolong kita marah-marah aja. Tidak tahu apa-apa, mungkin tidak tahu. Wah, mulai berkembang. Wah, dan sebagainya. Di masa Rasulullah SAW, ada dua orang perempuan. Setelah asar menjelang berbuka, mereka ini duduk-duduk di daerah tepat. Sambil berbincang, bercengkrama, mula-mulanya yang dibicarakan hal-hal yang baik. Subuh tadi yang ceramahnya, orangnya dia datang ke duduk. Para penang kebayangan dia datang. Mula-mula kita itu aja dulu berkembang. Akhirnya menggibah, memfitnah. Kedua perempuan ini sakit taruh keimba yang berdua. Di masa Rasulullah taruh namanya Mpama, Jojo dan Pinta. Kebayang keong racun. Akhirnya sakit perut. Lalu menyau, menglaki. Kebayangnya kamu Imam Rasulullah, kenapa aja sakitnya? Ini nah, kami ini sakit parut, baik-baik berikuan yang sama. Sakit mana parut kami ini? Kami nak minta izin dengan Rasulullah, termimpian. Boleh ada kami buka puasa, wahai berikuan. Cuma jadi laki malalangnya. Cuma tadi kita dibukaan. Tapi parut kami yang sakit mana? Jangan lagi ke bapak. Akhirnya didatangi di temui Rasulullah. Ya Rasulullah. Lampai kata Rasulullah. Itu nah, dua orang perempuan, Jojo dan Pinta, minta izin, bolehkah berbuka puasa saat ini? Wajar Rasulullah, main pilnya waktunya lagi. Kenapa buka puasa? Karena aku hanya Rasulullah, sakit pernah paruh, kesakitan paruh. Nah, ya Rasulullah, tidak boleh berbuka. Bapak nak apa? Sudah jangan tunggu dulu di sini. Masuk Rasulullah ke dalam diambil dua buah tulang diserahkan kepada pemuda kepada laki-laki ini. Ujar Rasulullah masing-masing kau kasihkan satu orang satu gelas. Suruh dia muntah di dalam gelas ini. Jangan buka puasa. Itu jelas. Iya kata Rasulullah. Boleh mengulangi ini. Ujar Rasulullah, kuburhanikan kalau boleh buka puasa, ada diberi izin. Bapak apa? tumbuhan karena disuruh muntah di dalam gelas sina. Masing-masing satu gelas. Okay. Muntahlah perempuan pertama apa yang keluar daging dan darah juga. Muntah lagi perempuan kedua sama yang keluar daging dan darah juga. Hampir sakit parut, ibu muntah. Itu berdua nih, hampir sakit parut. Perjalanan melatihannya apa nih maknanya nih? Dihabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perempuan yang keluar sakit parut tadi sudah selesai, sudah sembuh sakitnya, ada sakit lagi perutnya. Tapi ya Rasulullah, yang aneh saya melihat muntah yang keluar itu adalah daging dan darah segar. Apa maknanya? Ujar Rasulullah, itu artinya dua orang perempuan itu melakukan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berpuasa di bulan Ramadan, sementara dia melakukan hal yang dilarang oleh agama. Dia telah menggibat dan memfitnah saudaranya sendiri, laksana memakan bangkai kawannya sendiri. Itu gawian orang puasa. Ya kayaknya model yang gitu tuh bisa begini lah. Kedusaha yang muntah, yang keluar daging dan darah segar dok. Menyambat orang. Tapi lurus ya ilatnya, tau perut muntong begini, kenapa dipujurakan lagi tuh. Tahu sama yang lain. Atau waktu yang berdusta tadi berpanjang itu kayak di Rekio. Jangan tahu. Cuman, buat ini kita ada jalan pulangannya pada yang langsung kayak itu kan kualasnya. Ini yang ketiga, uang nami masuk. Yang keempat, wal yaminul ghamus. Orang yang melakukan puasa, tapi dia melakukan sumpah palsu. Lepas-lepas, kepandir. Sumpah-sumpah. Tapi yang dipandir di paslo. Ini. Biasaan di pasar, Pak. Banyak. Mau kita di rumah, Bapak, juga bersumpah-sumpah ya, Pak. Pasar. Dari para karela juga. Nenokal baju. Senang lagi nang meja tarikan pakaian para baju relayat. Iya. Bawa pasar. Di sini yang berapa, macam-macam model baju. Demar Nanda, Amira, bahannya nama dia kupu-kupu itu. Sahri ini. Sahri ini ngaranya model ini. Terus kan ya datang bulan hari, dua hari tadi dia tahu. Itu nama ngaran Sahri ini, bulu aja. Oh iya juga. Jadi ke pasar, buat duit. Nah, bubuk memilih. Barat macam model yang hajarnya. Luar nukiannya biasa aja gitu ya. Lalu salah larang tadi ada kurang hanya empat gitu setengah tahun biar biar 300. Larang berarti pada yang lain. Biar biar 200 lawi kita bapak Tuhan biar. Umur yang akhir ini kukup sedih. Ada jalan bilang ya tim. Memerek yang lain, warna lain. Urusnya yang berjual mimpian, cari dia, nasi ini nasa kulit mimpian, cari dia, mau ada yang lewat dulu nih. Kayaknya Allah menemarinya, wah ya, ini mulai aja. Cuma harganya dari pantau, wakak kurang. Nah, ya, belum ambil akan kamu nantinya. Ini bawa kurang ke 200 kan. Belum sampai lagi, ya. Belum sampai. Apakah belum sampai? Nah, ini dia. Wal yaminul gamus, sumpah palsu. Bahara sekarang, tanda nak ajaran ini ngarang hendak menang hukum, sini menghitung duit mengapa dasar. Akhirnya terbukar jiwa, baju di bawah rumah. Sisi pada saya di muka cermin, putar-putar Allah. Kujana mulaki, kamu menyahai memakai baju yang itu, omong awak kurang ramping, bagus, seorang awak kayak bilang gulung. Nanti bazar dah biasa besok. Mintu jual orang yang berjualan sembako, gula di lain 10.000 pada sini bawa 9.5. Pokoknya biar dari dia di lain mengadakan harga nanti yang ini 9.5. Karena kami menoparinya. Orang berjual 10.000 itu memang pas katanya 1 kilo. Ada sini lagi itu juga 9.5. Tapi berapa sendok nih? Dikurangi dalam kilo tuh. Dikeluarkan pulang dengan pemandiran yang ada bagus, gua yakin lo kamu bersumpah-sumpah di hadapan orang. Basal pahala puasa sedina ini. Yang kelima, ulan nasru bisa uat memandang penuh dengan gairah. Wah, nomoran melihat ulan menjajah dulu dari sana. Ada yang dua tiga kali ada. Jadi sedih melihat pun sekali ya, tapi berandang. Kadang perjalanan duduk di muka TV nanti tentang restoran. Nengar pemain restoran macam-macam main pakaian. Umar mata anak sekalu ya Allah ya Allah. Tanam saya ini dia kurangnya puasa mata gawian yang itu berkuh dengan gairah melihat Umar hujan. Kenapa aja nengar mengerang enggak hujan kan? Kalau pantai itu mengintai-intai yang itu. Ini. Pandangan-pandangan kita itu jangan ditujukan kepada pandangan yang sifatnya membangkitkan gairah nafsu girahi. Tundukkan pandangan kita kepada hal-hal yang lebih baik yang dianjurkan di dalam agama. Apa kalian? Nah, di bulan puasa itu jangan macam-macam, jangan banyak-banyak. Nang dicapai di gelimi. Takbir nang di gelimi. Nang dicapai nang dipulai ke Quran, ini nang dilihat bagus-bagus saja. Ini Quran bilang buruk sebelah. Kenapa jadi buruk sebelah? Mbak, di atasnya ada buah pengarah, di bawahnya hanya dasarnya buruk, apa dasarnya? Dan jadi bulan puasa tadi barang jatna, alhamdulillah jiwa mau. Jadi batani bujur-bujur digunakan kepada yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar Rasulullah, kalau lima macam ini dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka kumpitu saum. Batal pahala puasanya. Gila puasanya. Jadi mana paling parut saja, tak? Yang ketiga, yang kedua, yang ketiga menahan telinga dari tidak mendengar hal-hal yang maksiat. Pemanderan nih, pendudukan bahwa pemanderan aturannya alhamdulillah telinga kita ini ada mendengar pemanderan kawan yang ada baik. Alhamdulillah ya Allah, ulun kada pian dengarkan telinga ulun dari hal-hal yang ada baik. Ada ini sehari kawan-kawan mengajak dinyaringi pak pemander, kawan ada jiwa yang mendengar. Sari kawan-kawan, aturannya alhamdulillah sudah ada mendengar sekalinya sari, minta nyari ini. Kawan berpandir yang kaya berbisik-bisik tadi tengah. Nah ini, jadi bila kita tuh, ada kawan berpandiran, kita kedatang ada mendengar yang dipandirkan kawan tuh, terus kan minta mengulang-ulangi kasetnya tuh. Alhamdulillah, kemacam kita ada mendengar, itu orang yang ada masuk ke hati. Maka bila dia mendengar, masuk hati itu, direkam itu. Nah ini. Yang keempat, menahan anggota tubuh dari yang dibenci oleh agama. Anggota tubuh apa saja? Baik yang di luar maupun yang di dalam. Ditahan. Mata kawa menahan. Muntung kawa menahan kada berpandang dan kada baik. Telinga kawa menahan kada mendengar dan kada baik. Tapi hati menggerumuk. Ujar hati. Masa kepadanya gitu ya. Biasa aku nunggu itu jauh. Udah aku nunggu ke kejamaan di nunggu itu. Ujar hati ini. Nah ini kada kawa menahan. Dibenci oleh agama. Maka ujar Rasulullah. Kamim sholah imim. Lain sholumim siyamim minal ju'i wal afas. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, namun baginya puasanya itu hanyalah menahan lapar dan dahaganya. Lebih dari itu tidak dapat apa-apa. Melapari parut. Karena puasanya ada bahasa, puasanya ada beretika, puasanya ada bantuan santun. Yang kelima, tidak banyak makan pada saat berbuka. Nih, ini nanti kita hadap-hadap nih. Waktu buka di hadapan Minta yang di market. Ini. Es cendol. Es campur. Kolak. Mie goreng. Intalo. Dalamnya ada tiga macam. Dalam mata sapi. Dalam jarak. Dalam pedagang. Ya Allah. Apa-apaan? Lengkapnya. Saya beli marketnya dapat. Mau hantuk berair. Ya Allah. Kalau pajak. Seorang sudah menahan maharis mulai sahur tadi yang menasih makanan. Poknya panas dendam untuk kamu. Dia bersuara banyak dendam. Lo buka kan? Tuh sekalinya bayar sembahyang maghrib. Ya Allah. Waktu rokok dia sudah terluruk. Keluar esmiur. Keluar cendol. Keluar kolak. Keluar hintalok. Mata sapinya hilang. Nah, ini waktu berbuka, ada diingat diri. Apa ujaran ulama min mi'ain aqlaba ilallah min batni mali'in milal halal. Tidak ada satu tempat yang paling dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan halal makanan yang halal. Halal makanan ini tapi dibagi paruh keringan dan buluk. Hanya empit. Ini waktu pembukaan yang kita ada pelajaran. Halal tapi dibenci oleh Allah. Halal tapi dilarang di dalam agama. Kalau ada jadi ibadah, hari kita makan. Makan-makan kita hendak menjadi nilainya ibadah. Tepatnya kan tadi. Mbak nang kaya saja guru tuh kebuka tuh nang sunat lawan kurma. Bilangan ganjil. Pada sedikit. Anak pulang tiga. Anak pulang tiga. Lima. Kata anak pulang tujuh. Anak pulang sebelas kok atau pulang di dalam paruh sudah sedikit. Baru keluar sebelas. Sekilo. Tiga kilo. Mbak kalau sama ada jawab manusia nanti. Cuma nalaran nafsunya tadi, Pak. Nafsunya tadi. Lalu Allah melarang orang-orang yang demikian ujar Rasulullah. Berhentilah kamu makan sebelum kenyang. Jadi punya awak waktu membuka puasa. Kita sedang-sedang niat. Namun berbuka di rumah seorang, panggilan. Mesti pada orang. Bilang supan, Pak. Nah, ya Allah, orang berbuka puasa kita hari ini. Pak, pada hari ini. Nah, bawa buka pada orang, mungkin cara makannya. Menjauh orang ini, ada rugi, seruan. Menangkut, kepada pada bisa makan ayam, misalkan kalau ada aja di rumah sini. Sekalanya kalau dimakan, ayam dimakan juga. Kedua. Ini etika orang-orang yang berpuasa dari mulai pada saat dia melakukan puasa sampai orang tersebut melakukan mengakhiri ibadah puasanya pada saat berbuka puasa. Di dalam hal yang demikian Rasulullah menganjurkan kepada kita dengan hal-hal tersebut agar puasa kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang ketiga ulun sorangan pada awam menggawi tahu mumpian. Ini tingkatan bil khusus. Khawas. Tingkatan ini adalah tingkatan puasa bagi orang-orang yang aulia Allah, bagi para anbiya dan rasul-rasul Allah. Apa yang dipuasakan? Ada hanya anggota tubuh ini yang berpuasa, tapi hati juga berpuasa. Sesaat hati ini karena ingat kawan Allah, maka batal puasanya. Ini orang puasa khusus. Mau nangkai dan kemang baca ini, awalnya kita ini. Aku berbuat dengan kira-kira ada memang sudah kawan menggawainya ini mudah-mudahan. Hasilnya nak, nanti intai itu adalah ayat Allah aja. Nah, dan nanti kalau membaca ini, gila, para-para kupaan itu. Itu kupaan nanti intai nanti. Apakah kupaan hari ini aja? Nah, berarti mau nangkai orang yang khawatir-khawat. Coba, para kuantanya itu. Hilang para kuantanya. Nah, ada Allah kita. Ada Allah. Jadi mudah-mudahan dalam tingkatan angka dua kita orang, kita awal menggawi, awal mengajar, sehingga puasa kita itu benar-benar seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, wukira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan iman, ikhlas semata-mata karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan apa yang belum sampaikan bermanfaat dan dapat menjadi ilmu perbendaharaan kita, khususnya bagi diri pribadi ulun. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kita ini benar-benar bernilai ibadah di sisinya, dan kita ikhlas semata-mata karena Allah menjalankan ibadah puasa ini. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha atas segala penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.